ditulis oleh Ustadz Aceng Jakaria Hafidhahullahu Ta'ala. Ya, insya Allah malam ini akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita mengenai tasrif pada fi'il mu'tal. Nah, terakhir kita bahas mengenai tasrif pada fi'il nakis. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita coba dulu latihan mentasrif. Nah, kita coba latihan tasrif istilahi dulu. Nah, silahkan yang pertama. Fajar, nah silahkan. Bana yabni binaan. Ya. Bana ya bani binaan bunyanan. Banin mabaniyun ibni la tabni mabenan mibenan bunia yubna. Terus selanjutnya Alif. Saro siroan. Syaro yarushi yashri shiroan sharin marsh mashriyun mash mashriyun ishri la tashri mashron mishron Masron, lalu murmia syuria syuro syuria bukan syuria ya Ustaz. Surya, betul. Syuria yurma yur yusro ya yusro ya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke Fadel, selanjutnya Fadel, baka, bukaan. Baka ya begi bukaan, bakin mabeki yun, ya begi lata begi mabekan mibekan. Bukia yubka. Nah, betul. Nah, selanjutnya kembali lagi ke Fajar. Nah, karena yakni kinayatan akanin makniyun ikni la takni maknan kunia yukna. Selanjutnya Alif. Nah, Darok. Daro yardi dirayatan darin madriyun idri la tadri madaron duria yudro. Selanjutnya Fadel. Jaro jarian ya. Jaro ya jari jarian jorin majariyun irji la tarji marjan mirjan juriya yujro. Selanjutnya Bayu. Anak silahkan Bayu. Ana inayatan. Ustaz. Ana inayatan. Silakan. Yang mana, Ustaz? Ana inayatan. Karena Ana ya'ni ya Ustaz. Iya. Ana ya'ni inayatan. Anin. Mau'inun ya Ustaz. Ma'niyun. Ma'niyun. Ain ya Ustaz. I'ni ya. I'ni la ta'ni. I'nan dan ma'nan. Ma'nan, mi'nan. Unia yu'na. Selanjutnya Muhammad Alfian. Unia yu'na. Muhammad Alfian Haka ya, Haka Hikayatan. Haka Yahki Hikayatan. Hakin Mahkiyun. Ihki la tahki mahkiyun mahkan mahkan mihkan hukiya yuhka. Oh, nah selanjutnya kembali lagi ke Fajar. Bago. Bago ya bagi makian bagin mak biyun yabagi la tabagi makban mak mabagon mabagon mibagon bugia yubako. Nah selanjutnya Fadel. Nah. Kafa ya. Silahkan Fadel, Kafa ya. Kafa kifa. Oh, ya, kafa yakfi kifayatan kafin makfiyun ikfi la takfi makfan makfan mikfan kufiya yukfa. Selanjutnya Muhammad Alfian Hada Hidayatan. Hada yahdi hidayatan. Hadin mahdiyun. Ihdi la tahdi. Mahdan mahdan mihdan. Hudiya yuhda. Lalu Bayu Zana Zinan. Zana yazni zinan. Zanin maz zanin. Mazniyun izni la tazni masnan masnan misnan zuniya yusna. Selanjutnya Alif coba Aro ya. Aro Soro ya Ustaz. Haro ya. Saro. Haro ya. Haro. Haro. Aduh lupa Ustaz. Haro ya. Tri. Haro. Haro. Haro. Haro ya. Hiru ya. Belum hafal Ustaz. Bentar. Ya. Coba Fajar ya. Haro coba Fajar. Fajar silakan. Haro yahiru. Haro yahiru hayron. Hayrotan. Hairun. nahirun, hir la tahira, nahirun mahirun miharun, hira yuharu. Betul ya. Nah, selanjutnya Fadel. Toba. Toba ya, Fadel silahkan toba. Tobat, tobat, betul. Oke. Toba yat bi yati ibu. Toba yati ibu. Toiban. To ibun mati ibun. Tib la la la tatib, la tatib matibun, matibun mitobun bito tiba, yutobu tiba. Oh ya, tiba, tiba yutobu. Oh, nah selanjutnya Muhammad Alfian. Nah silahkan kala. Kala yakilu kailan, kail kailun makilun, killa takil makilun, makilun mikalun, kila yukalu. Selanjutnya Bayu, nah silahkan Zana. Zana ya, Zat? Yang mana ya, Zat? Oh, Zana. Zana yazinu zainan zainun mazinun zin natazin mazinun mazinun mizanun zina yuzanu. Zina yuzanu, betul. Alif, nah coba Zada ya, Zada yazidu. Zada yazidu ziyadatan zaidun mazidun ya. Zid lata zid, zid lata zid, mazidun mazidun mizadun zi zida yuzadu. Halo, ini ya untuk apa, dua azwab dan nakis. Nah sekarang insya Allah kita lanjutkan kembali pada tasrif. Pada tasrif lafif ya. Nah tasrif lafif, nah ini ada dua, makrun dan mafruq. Nah di sini yang pertama kita kita lihat yang makrun dulu ya, di mana dua huruf ilahnya itu bersinggungan ya. Contohnya fa'ala yaf'ilu jadi rawa yarwi. Contohnya rawa yarwi riwayatan rawin, marwiyun irwi, latarwi marwan, marwan mirwan, ruwiya yurwa. Nah ini kebetulan ya mirip ya, mirip dengan mu'tal ya, mirip dengan mu'tal. Rawa yarwi riwayatan rawin, marwiyun irwi irwi, latarwi marwan, marwan mirwan, ruwiya yurwa. Nah mirip ya dengan mu'tal. Tasrifnya rawa rawa rawu, rawat rawa rawau ya, rawa rawa rawau, rawat rawata rawaina, rawaita rawaituma rawaitum, rawaiti rawaituma rawaituna, rawaitu rawaina. Nah ini mirip dengan fi'il nakis. Adapun mudhari maklumnya yarwi, yarwiyani, yarwuna, tarwi tarwiyani, tarwina, tarwi tarwiyani, tarwuna, tarwina, tarwiyani, tarwina, Arwi narwi. Nah, mirip ya, mirip dengan fi'il nakis. Nah, ini lafif, dia perubahannya mirip dengan fi'il nakis. Nah, untuk masdar ya sama, bisa mufrad musana jamak, riwayatan, riwayataini, riwayatin, isim fa'il, rawin, rawiyani, rawuna, rawiyatun, rawiyatani, rawiyatun. Itu isim fa'ilnya. Adapun isim maf'ul, nah ini bisa mufrad musana jamak, bisa laki-laki perempuan. Marwiyun, marwiyani, marwiyuna, marwiyatun, marwiyatani, marwiyatun, irf. Itu isim maf'ul ya, ini salah ya, bukan isim fa'il, tapi isim maf'ul ya. Selanjutnya ada fi'il amar, irwi, irwiya, irwu. Irwi, irwiya, irwina. Nah, ini mirip seperti nakis ya. Fi'il nahi juga sama, tarwi, tarwiyani, tarwuna, tarwi, tarwiya, tarwi. Latarwi, latarwiya, latarwu, latarwi, latarwiya, latarwu, latarwina ya. Isim makan, nah mirip dengan isim maf'ul, cuma beda. Isim makan mirip dengan isim zaman, cuma dan keduanya sama, bisa mufrad musama musana jamak. Marwan, marwayani, marowin ya. Isim alat juga sama, mirwan, mirwayani, marowin ya. Nih, untuk majhul, nah seperti biasa rawa jadi ruwiya, ruwiya, ruwiya, ruwu, ruwiyat, ruwiyata, ruwina, dan seterusnya. Adapun mudori majhul sama yurwa, yurwayani, yurwaun, yurwuna, turwa, turwayani, turwaina, dan seterusnya ya. Ini mirip dengan fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal akhir atau fi'il nakis ya. Nah, di antara kaidah ilal yang terjadi pada tasrif lafif ini, lafif makrun. Nah, ini pada bab ini mislu nakisi, mislu anakisi, mirip dengan fi'il nakis. Bedanya apa? Ila aniatan. Aniatan, contohnya ada beberapa yang berbeda. Aniatan dari kata nawa ya. Nah, niatan dari kata nawa. Niatan, nah ini aslinya niyatan. Dengan pola fi'latan, nah ini gak ada ya di nakis, nah gak ada yang bentuknya seperti ini. Contohnya niatan, aslinya niyatan, fi'latan. Nah, kalau dilihat, nah niyatan, nah ini karena dia kaidahnya apa? Huruf ilah kalau disukun sebelumnya kasroh, dia mengikuti huruf ilah kalau disukun, dia mengikuti harokat sebelumnya. Karena harokat sebelumnya kasroh ya, jadi kasroh ya, jadi ya ya. Jadi niatan, jadinya niatan, lalu diidgomkan, diberi tasdid jadi niatan. Begitu juga hayyan, harusnya hawiyan. Dengan pola fa'lan, nah kaidahnya sama seperti yang disebutkan, akan tetapi nah, mirip ya. Nah, akan tetapi di sini wawunya dirubah menjadi ya ya, wawunya dirubah menjadi ya, dikarenakan ada wawu dan ya yang bersatu dan salah satunya di disukun, maka wawunya dirubah jadi ya, lalu diidgomkan, maka hawan menjadi hayyan. Ini pada masdar, nah keduanya pada masdar yang polanya fi'latan dan fa'lan. Begitu juga Luyan. Nah, ini masdar juga, kalau pola masdarnya fuulan. Aslinya apa? Luwuyan. Jadi Luyan. Kok bisa demikian, sama ya? Nah, tatkala ada dua, ada huruf wau dan ya, yang salah satunya itu disukun, maka wawunya berubah menjadi ya. Maka jadi gimana? Luyan. Jadi Luyan ya. Luwuyan. Nah, Luwuyan. Lalu diidgomkan jadi Luyan. Karena sulit untuk diucapkan, maka wau tersebut dikasroh agar mudah untuk diucapkan. Jadi apa? Luyan. Dan begitu juga fi'il kalimah-kalimah yang memiliki wazan masdar fu'ulan. Contohnya huyan harusnya apa? Huwuyan. Harusnya huwuyan jadi huyan. Nah, untuk i'lal lafif mafruq, nah ini aslinya sama seperti nakis ya, sama seperti nakis. Dia perubahannya sangat-sangat mirip seperti fi'il nakis, cuma bedanya yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, yaitu pada masdarnya kalau polanya fi'latan, fa'lan dan fu'ulan. Ini ya. Untuk lafif makrun ya. Untuk lafif makrun. Sampai di sini mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan ya. Ustaz, lil munasabah itu apa, Ustaz? Lil munasabah itu untuk menyesuaikan. Untuk menyesuaikan. Jadi disesuaikan harokatnya seperti hal yang seperti huruf yang di setelahnya ya. Contohnya di kasroh karena setelahnya itu ya. Nah, itu munasabah ya. Ini dari kemarin kan kita ada belajar lexikal munasabah, apalagi ya Ustaz ya? Apanya? Apa tujuan i'lalnya? Tujuan i'lal? Iya maksudnya. Hanya untuk apa? Memudahkan pembacaan dan juga apa? Memudahkan pembacaan dan juga dia untuk membaguskan bacaan. Kalau ilal berarti ada tiga hal, yaitu qalb, naql, dan hadfi. Untuk munasabah ini aslinya bukan kaidah ilal, tapi ya orang Arab biasanya menyesuaikan harokat yang ada sesuai dengan huruf-huruf yang ada ya. Jadi bukan termasuk proses i'lal ya, Ustaz? Ya bukan, enggak masuk ke kaidah i'lal munasabah, enggak masuk ke kaidah i'lal ya. Kaidah i'lal cuma tiga tadi ya. Entah dia dihapus, dinakal ini dijadikan sukun, entah dia sukunnya ditukar dengan yang sebelumnya atau memang demikian dijadikan sukun ya. Lalu qalbi itu dia mengganti harokatnya dengan huruf ilah yang lain. Nah, munasabah bukan bagian dari kaidah ilal bukan ya. Yang li ijtima'i hima itu juga bukan ya Ustaz ya? Ijtima'i gimana? Yang misalnya hayyan asluhu hawyan ala wazni fa'lan kubilat wawu ya'an liijtima'iha. Nah, liijtima'iha ini dia kaidah ilal ya. Salah satu kaidah ilal kalau ada wawu dan ya salah satu bertemu dan salah satunya disukun, maka dia dirubah. Dirubah ya wawu menjadi ya. Nah, ini kolab ya. Ini kolab. Apa? Iqlal bil qalbi ya. Iqlal menggunakan kaidah qalb, merubah huruf ilah ke huruf ilah yang lain dari wawu ke ya. Nah, ini salah satunya dikarenakan ada wawu dan ya yang bertemu dan salah satunya disukun. Itu ya untuk ijtima'iha, hima ini bagian dari kaidah ilal. Intinya kalau dia dirubah dari satu huruf ke huruf yang lain, maka dia kaidah i. Dari satu huruf ilal ke huruf ilal yang lain, maka dia masuk ke kaidah ilal. Nah, maka dia masuk ke kaidah ilal yaitu dengan qol bil qalbi ya. Nah, dengan merubah satu huruf ke huruf yang lain. Kalau dari berharokat dia dijadikan sukun, maka dia masuk ke kaidah apa? Nakali. Kaidah ilal nakali. Ada juga yang dihapus. Nah, ini berarti ada kaidah hadfi. Nah, ini kaidah ilal tiga ya, ketiga ini. Kalau misalnya dia dirubah jadi sukun atau dihapus atau dirubah menjadi huruf ilal yang lain, nah berarti dia merupakan kaidah ilal ya. Yang penting paham dulu bahwa kaidah ilal tiga. Ada kolab ya, mengubah huruf ilal ke ilal yang lain. Nah, ini dirubah ya, dari wawu ke ya dia dirubah, maka dia kaidah ilal. Nah, lalu ada juga yang menjadikan sukun. Nah, menjadikan sukun, nah, contohnya apa? Yarmi. Ini ya-nya dijadikan sukun, ini juga sama kaidah ilal. Atau yang tadinya yakulu jadi yakulu. Nah, ini kaidah ilal nakal ya, yang tadinya berharokat diganti harokatnya menjadi sukun. Lalu yang terakhir ada hadaf ya, nah dihapus. Nah, tadinya yauidu jadi yaidu ya, wawunya dihapus. Nah, ini kaidah ilal. Adapun kaidahnya ada banyak sudah kita jelaskan. Nah, yang penting kalau karena sangat banyak, yang penting paham aja ketiga kaidah ilal yang ada ya. Kaidah ilal yang ada dan juga di praktek hafalan tasrif ya. Diperhatikan praktek hafalan tasrifnya. Silahkan ya kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita masuk ke tasrif multawi. Multawi ini apa? Nama lain dari lafif mafruq, yaitu yang huruf ada dua huruf ilah, akan tetapi huruf ilahnya tidak bersinggungan. Ya, contohnya wak fa'ala yaf'ilu wako yaki. Ya. Wako yaki, contoh tasrifnya wako yaki wikoyatan. Wakin maukiyun ki lataki maukon maukon mikon wukia yuko ya. Wakoyaki wikoyatan. Wakin maukiyun ki lataki maukon maukon mikon wukia yuka ya. Wakoyaki wikoyatan. Wakin maukiyun ki lataki maukon maukon mikon wukia yuko. Nah, ini tasrif lafif mafruq atau multawi. untuk tasrif aslinya. Nah, ini kalau dilihat, nah sebagian menggunakan kaidah apa? Kaidah misal, sebagian menggunakan kaidah nakis, ya. Wako keyakin, nah ini mirip misal, ya. Wakin, nah ini pakai kaidah nakis. Makiyun nakis juga, ya. Ki ini campuran misal dan nakis, ya. Begitu juga lataki. Maukon, nah ini pakai nakis. Maukon nakis. Nakis, mikon juga nakis. Ukiya yuko, nah ini mirip dengan nakis. Tasrif far'inya gimana? Wako wako ya wako wako wakot wakota wakoina wakoita wakoituma wakoitum wakoiti wakoituma wakoituna wakoitu wakoina, ya. Wako wako ya wako wakot wakota wakoina wakoita wakoituma wakoitum wakoiti wakoituma wakoituna wakoitu wakoina. Adapun mudorinya yaki yakiyani yakuna taki takiyani yakina taki takiyani takuna takina takiyani takina aki naki. Nah, ini mudorinya, ya. Untuk masdar, nah ini ada wiko, bisa seperti biasa mufrad musana jamak, wikoyatan wikoyata ini wikoyatin. Kalau isim fa'il mufrad musana jamak laki, juga laki-laki perempuan. Wakin wakiyani wakuna wakiyatun wakiyatani wakiyat wakiyatun. Isim maf'ul sama mufrad musana jamak laki-laki perempuan. Maukiyun maukiyani maukiyuna maukiyatun maukiyatani maukiyatun. Adapun untuk fi'il amr, nah ini unik, ya, cuma satu huruf ki. Jagalah, ya, ki, ya. Ki kiya ku ki kiya kina. Nah ini fi'il amrnya. Ki kia ku ki kia kina. Nah, ini fi'il amar untuk lafif mafruq atau multawi. Untuk fi'il nahinya lataki latakia lataku lataki latakiani latakia latakina. Untuk isim majak makan mauko maukoyani mawaki maukon mauki. Kalau domak isim zaman juga sama, maukon maukiyani mawakin. Isim alat mikon mikoyani mawakin. Nah, untuk majhul, nah ini mirip dengan nakis, ya. Wukiya wukiya wuku wukiya wukiyata wukina wukita wukituma wukitum wukiti wukituma wukitunna wukitu wukina. Untuk majhul juga sama, mirip dengan nakis. Yuko yuko yani yukuna tuko tuko yani tukoina tuko tuko yani tukuna tukoina tukoyani tukoina uko nuko. Nah, ini untuk multawi atau lafif mafruq. Pada wazan ini ada kaidah ilal apa yang terjadi? Nah, di sini disebutkan yang pertama yaqi, ya. Nah, yang pertama yaqi. Aslinya apa? Yaqiyu. Nah, yafilu, ya. Tadinya yaqiyu dengan pola yafilu. Dia dihapus wawunya pada setiap fi'il mudori wawunya wajib dihapus ya. Untuk ma'ruf ya, lil mudori ma'ruf atau mudori maklum ya. Lalu, nah tadinya yakiyu jadi yaki, yakiyu. Nah, ya itu kalau sebelumnya kasroh, maka dia wajib disukun ya. Jadi ya yaukiyu jadi yuki, yaki ya jadi yaki. Lalu selanjutnya ada ki. Ki ini dibentuk dari mudorinya. Mudorinya apa? Taki. Taki. Lalu taknya dihapus. Nah, jadi ki. Lalu apa? Dijazmkan. Jazmnya apa? Mu'talak. Jazmnya kalau diakhiri oleh fi'il, oleh huruf ilah, maka huruf ilahnya dihapus. Yang tadinya taki, taknya dihapus ki. Lalu alif ya-nya dihapus ki. Nah, jadi cuma satu huruf ki. Lataki gimana? Simpel ya, fi'il mudori dia dijazmkan. Nah, taki jadi taki. Kenapa? Karena jazmnya adalah hadful akhir ya. Selanjutnya ada mikon, aslinya apa? Miukon. Mif'alun. Tadinya mif'alun ya. Wa-nya itu berubah, lalu wa-nya itu berubah jadi ya karena apa? Nah, kalau huruf ilah itu disukun, nah sebelumnya sebelum dia biasanya mengikuti harokat yang sebelumnya lil munasabah agar sesuai ya. Jadi miqa miukon jadi mikon ya, miukon jadi mikon. Wawunya dirubah jadi wa ya agar agar munasabah, agar sesuai. Terus ada wafaun, aslinya wafayan. Nah, ingat kalau biasanya ya kalau huruf ilah itu di akhir dan sebelumnya ada apa, ada huruf yang di fathah lalu setelahnya alif, biasanya dirubah menjadi hamzah. Ini tadinya fa'alan jadi, tadinya wafayan jadi wafaan ya. Ya-nya dirubah menjadi hamzah ya. Kenapa? Karena dia terletak di ujung kata setelah alif zaidah. Setelah alif zaidah, maka dia berubah menjadi hamzah jadi wafaan. Nah, ringkasan tasrif mu'tal ini ada pada bab fa'ala yaf'ilu. Ada fa'ala yaf'ilu. Nah, ada bab fa'ala yaf'ilu. Nah, pertama pada di maklum, ada terjadi pada misal. Wasaba, wasabat, wasabu, wasabna. Kalau ajwaf, ba'a, ba'at, ba'u, bi'na ya. Ada nakis, lafif dan multawi. Nah, insyaallah ini untuk kulasoh kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bismillah, mau tanya Ustaz. Silahkan. Di yang mudhari majhul tadi. Ya. Yang mana, multawi atau lafif? Yang multawi, multawi. Ya. Gimana? Itu kok yuqina sama tuqina ya? Kenapa enggak yuqina? Misalnya kalau yang ma'lum itu kan yaqina sama taqina. Kenapa yuqo bukan yuqi gitu? Iya. Mudhari majhul persyaratannya apa? Sebelum akhir di fathah. Maka jadi yuqaina ya. Tapi kalau yang muzakkar itu tetap dhamma. Yuquna bukan yuqauna. Soalnya itu apa, lebih mudah untuk yuqauna ini salah satu agak sulit diucapkan ya, yuqauna. Nah, kita lihat dulu. Kita tuliskan ya, nah biar jelas. Wako nak ya, dari wako. Yuf'alu ya. Yuf'alu berarti jadi yuf'alna ya. Jadi apa? Yuf'alna. Nah. Yuf'alna. Nah, jadi yuf'alna. Nah, tadi apa, wako ya? Nah, wako aslinya wakoya ya. Aslinya wakoya. Wakoya. Jadi apa? Yuqaina. Nah, berarti jadi yuqaina ya. Jadi yuqaina. Jadi yuqaina. Jadi yuqaina. Nah, yuqaina. Jadi apa? Yuqaina. Udah ya. Nah, gak usah diapa-apain ya, udah bisa dibaca. Ya. Ya, udah bisa, udah nyaman untuk dibaca. Nah. Kalau yang tadi apa? Yang yuquna. Yuquna ya, yang yuquna. Kita lihat, nah, yaf'aluna berarti yuf'aluna ya, yuf'aluna. Dari wakoya, nah, berarti yu ya, yu yuf, nah, yu yu koyuna ya, yu koyuna gitu ya, yu. Yuqayuna ya. Jadi yuk koyuna ya, yuk koyuna. Nah ini karena apa? Nah ya dari sini ya, ya-nya itu dia kaidahnya. Nah wawu, nah kaidahnya kalau apa? Wawu dan ya itu ya da, ya itu di ada wawu, nah dia dirubah menjadi wawu juga ya. Adapun, nah jadi yuk, nah lalu ketemu dua sukun, nah wawu dan wawu jadi disukunkan, jadi dihapus wawunya, jadi yukauna. Jadi yukauna akan tetapi yukauna ini orang Arab itu tidak bisa membacanya dengan baik, jadi dirubah menjadi yukuna, lebih ringan pembacaan, beda dengan yukoina. Dan memang kalau alif itu dia kalau fathah itu memang dia cenderung mudah untuk diucapkan. Nah sehingga fathah ketemu kasroh, fathah ketemu ya itu cenderung mudah untuk diucapkan, sehingga dia jarang dirubah ya, jarang dirubah. Adapun selainnya itu misalnya domah ketemu ya, lalu kasroh ketemu domah, kasroh ketemu waw, ini agak sulit untuk diucapkan sehingga terkadang dirubah. Adapun yang fathah ketemu ya ini tidak jarak, nggak pernah dirubah ya, karena memang sudah mudah untuk diucapkan. Ya itu ya kenapa yukuna enggak yukauna ya, karena masalah pengucapan saja ya. Karena dalam bahasa Arab yaitu sulit untuk mengucapkan, mudah untuk mengucapkan yukauna sehingga dia tidak dirubah. Adapun yukuna dia sulit untuk diucapkan, maka dia yukauna ini agak sulit untuk diucapkan, lebih enak bilang yukuna ya. Berarti ada yang dirubah jadi misalnya rawau, nah ini tetap ininya dijaga dengan fathah, itu untuk memberitahu ada alif, ada huruf yang dihapus sehingga tidak tercampur dengan fiil yang lain. Gimana? Berarti parameter susah dan sulit, susah dan mudahnya itu kembali ke orang Arab ya? Iya, makanya ya saya katakan sering-sering lihat contoh, sering-sering latihan ya. Nanti insya Allah di sini sisanya tinggal kaidah penerapan kaidah-kaidah kalau nggak salah ya. Ada majmu'atul qawaid. Nah ini kaidah-kaidah yang dicampuran. Nah insya Allah nanti kita pelajari. Nah ini lebih singkat ya, lebih singkat. Nah nanti akan dipelajari. Ada rangkumannya. Ya ada rangkuman kaidah. Baik. Rangkumannya. Kalau yang awal-awal agak banyak ya kaidahnya. Nah ini dirangkum lebih ringkas ya, jadi beberapa kaidah. Nah, silakan kalau ada pertanyaan ya. Lagi. Syukran Ustaz. Nah, memang terkadang ada beberapa yang tadi misalnya banyak dikatakan sulit. Nah, tapi kok dipraktekan? Nah, kalau biasanya kalau dipraktekan itu dikarenakan ingin menjaga sesuatu ya. Ingin ditunjukkan bahwa ini tuh beda dengan ini gitu kan. Soalnya kan ada kalau nggak dibedakan ya nggak kelihatan bedanya. Contohnya apa? Yang nakis ya, yang nakis atau yang mirip dengan nakis yaitu apa? Lafif ya. Di sini fi'il madinya apa? Fi'il madi maklumnya rawau, bukan rawu ya. Ini di sini dia ingin menyebutkan bahwa dia ada yang dihapus sehingga tidak ber tidak tercampur dengan misalnya fi'il majhulnya dan semisalnya. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi sampai di sini? Nah, insya Allah nanti kalau gak ada yang ingin ditanyakan, nanti untuk pertemuan besok kita fokus ke latihan-latihannya. Nanti coba latihan kata-kata yang kalimah-kalimah yang ada. Kita coba tasrif istilahi dan tasrif far'i untuk madi dan mudori, ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Nah, cukup, Ustaz. Insya Allah ya, nanti untuk ini memang kita harusnya untuk sorof itu aslinya ya, sorof dasar itu cuma ingin mengenalkan dalam bahasa Arab itu ada demikian. Nah, sehingga tatkala kita melihat suatu kata dalam bahasa Arab, ya kita langsung terbayang, nah kira-kira ini bagian kata yang seperti apa. Sehingga ya, dan terutama untuk level 3 ini agar kita mengenali kata-kata yang ada huruf ilahnya yang memang bentuknya sangat-sangat berbeda. Nah, jadi kalau ingin mengenal ya nggak bisa ya kita namanya misalnya baca terus ya. Tapi harus berlangsung berinteraksi. Salah satu interaksinya apa? Ya ya banyak melihat contoh-contoh yang ada ya. Ya, sampai di sini ya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.